Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن sedang menjelaskan lafaz ma faradna fil kitab min syai. Tidaklah kami terluput atau luputkan di dalam kitab sedikit pun. Yang dimaksud al-kitab di sini yuhtamal, dimungkinkan, ada ihtimal, ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan kitab di sini adalah hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini. Wa annal ma'na kal ma'na fi qawlihi ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Dan bahwasanya makna di sini dalam ayat ini seperti makna yang terdapat pada firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Itu surat An-Nahl ayat ke-89. Surat An-Nahl ayat ke-89. Diam ya, diam-diam, yang tenang. Dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Kitab, yakni Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai, sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Enggak usah beranteman, yang tenang ya. Al-Qur'an tibyanan likulli syai, menjelaskan terhadap segala sesuatu. Baik menjelaskan fi usuliddin wa furu'ihi, pokok-pokok agama maupun cabang-cabang agama. Wa fi ahkamid darain, menjelaskan tentang hukum yang terkait dua kehidupan, kehidupan di akhirat maupun kehidupan di dunia. Wa kullu ma yahtaj ilaihi al-ibad, dan setiap apa yang dibutuhkan oleh para hamba. Fahuwa mubayyanun fih at-tamutabiyin, maka hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran dengan sesempurna-sesempurna penjelasan. Bi alfadin watihah wa ma'anin jaliyah, dijelaskan di dalam Al-Quran dengan lafad-lafad yang jelas dan makna-makna yang sangat amat terang, jelas, gamblang. Sedangkan Al-Quran barakallahu fikum di dalam menjelaskan sesuatu apa dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang terkait dengan umur ahkam ad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah, Al-Quran di dalam menjelaskan itu semua terbagi menjadi dua, ada kalanya menjelaskan langsung suatu hukum tertentu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anir ruh, yas'alunaka 'anil mahid, dan seterusnya. Mereka tanya kepadamu tentang khamr, mereka tanya kepada engkau tentang ruh, mereka tanya kepada engkau tentang orang sedang haid. Hukum-hukum terkait dengan agamanya dijelaskan langsung. Dan ada kalanya bentuk penjelasan di dalam Al-Quran itu adalah isyarah ila mauti'il bayan, berupa pengisyaratan kepada letak terdapatnya penjelasan tersebut. Dengan cara bertanya kepada orang yang memang ngerti ilmunya tentang perkara tadi. Qala Allah Azza wa Jal, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di mana letak al-bayan? Terdapat pada ahli zikr, orang yang ngerti ilmunya. Sehingga ketika ada orang yang ingin merendahkan dan memocokkan Al-Quran, sehingga dia tanya yang aneh-aneh, apa Al-Quran menjelaskan tentang tata cara membuat roti misalkan? Jawab, na'am. Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana cara membuat roti. Mana ayatnya? Kita isyarahkan kepada ahli zikr. Ayat yang menjelaskan perintah untuk tanya kepada ahli zikr. Sehingga ketika terjadi perdebatan di sebuah mat'am, ketika seorang alim minal ulama ditanya oleh orang yang menentang Al-Quran, merendahkan Al-Quran, apakah Al-Quran menjelaskan tata cara membuat roti? Seorang alim tadi menjawab, na'am. Kemudian seorang alim tadi memanggil pemilik rumah makan itu, bertanya kepada siflana hadzal khubz, engkau sifatkan untuk kami resep membuat roti ini. Kemudian ketika orang tersebut menanyakan, loh kok kayak gini caranya, dengan mudah seorang alim tadi mengatakan, bukankah Al-Quran menjelaskan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, engkau bertanyalah kepada orang yang berilmu jika engkau tidak mengetahui. Ini mengisyaratkan kepada mauti'ul bayan. Saya tidak bisa membuat kue, tapi Al-Quran menjelaskan untuk bertanya kepada orang yang ngerti. Urusan pembuatan kue, ya tanya kepada orang yang ahli buat kue. Maka saya tanya kepada sahibul mat'am ini. Nah, ini harus kita pahami, barakallahu fikum. Ada kalanya Al-Quran dalam menjelaskan sesuatu langsung ke permasalahan. ada kalanya bentuknya mengisyaratkan kepada letak penjelasan itu berada. Letaknya di mana? Pada ahli zikir. Kita ingin membuat sebuah suatu makanan, belum tahu ilmunya, tanya kepada yang sudah tahu. Al-Quran menunjukkan, menjelaskan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dan seterusnya. Perawatan tanaman misalkan, atau bangunan, atau yang lainnya. Tanya kepada yang ahlinya. Belum bisa nyadap pohon karet, kepengin bisa. Tanya kepada yang sudah pengalaman. Bagaimana cara menyadap pohon karet yang benar. Al-Quran menunjukkan, mana ayatnya? Laitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini harus kita pahami bersama, barakallahu fikum, bahwa Al-Quran tibyanan li kulli syai. Wa qawluhu thumma ila rabbihim yuhsyarun ay jami'ul umam. Seluruh umat-umat, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin maupun dari hewan-hewan, baik bahaim maupun al-wahsy, semua akan dikumpulkan untuk menjalani hisab. Dan disitulah akan diadili masing-masingnya. Tujma'u ilallah fi mawqifil qiyamah. Mereka dikumpulkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mawqif mahsyar, tempat berkumpulnya. Manusia di hari kiamat kelak. Wa fi dzalikal mawqif al-'adzim al-ha'il, maka di mawqif yang sangat besar dan sangat mengerikan itu, fayujazihim bi'adlihi wa ihsanih, Allah akan membalas mereka dengan keadilannya dan kebaikannya. Semua akan ada perhitungan. Dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, yuhsyarul khalqu kulluhum yawmal qiyamah. Akan dikumpulkan makhluk seluruhnya pada hari kiamat. Al-baha'im wad-dawab wat-tair wa kullu syai', baik binatang-binatang ternak maupun binatang-binatang yang melata, demikian pula dari bangsa burung, jenis burung, dan segala sesuatu. Fayabluhu min adlillahi yawma idzin, sehingga keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala pun akan sampai kepada mereka seluruhnya di hari itu. Tidak hanya di dunia saja. Bukan berarti ketika di dunia tidak sampai keadilan Allah pada hamba. La. Baik di hari kiamat maupun di dunia. an ya'khudha lil jamma minal qarna, sehingga akan mengambil haknya bagi binatang-binatang yang tidak bertanduk dari binatang-binatang yang bertanduk. Maknanya barakallahu fikum, akan dilakukan qisas sampai pun pada binatang-binatang hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain dari Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jamma la tuqtasu minal qarna yawmal qiyamah. Innal jamma la taqtasu minal qarna yawmal qiyamah. Benar-benar sesungguhnya binatang-binatang yang tak bertanduk akan menuntut qisas dari binatang-binatang yang bertanduk di hari kiamat. Kita tahu binatang-binatang tertanduk yang bertanduk merasa punya senjata dengan tanduknya, kadang mendzalimi binatang yang enggak memiliki tanduk. Dan di sana seluruhnya akan merasakan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan ihsannya. Sampai pun binatang-binatang yang mendzalimi sesamanya, itu pun akan ditegakkan di sana keadilan. Setelah dilakukan qisas pada binatang-binatang sehingga tidak ada yang terzalimi, thumma yaqul, kemudian Allah mengatakan, kuni turaba, jadilah engkau debu, jadilah engkau debu. Maka mereka pun Allah subhanahu wa ta'ala jadikan debu. Falidhalika yaqulul kafir, ya laitani kuntu turaba. Oleh karena itulah orang-orang kafir berangan-angan, duhai sekiranya aku menjadi debu saja, sehingga tidak merasakan azab neraka. Beda apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan untuk binatang-binatang setelah diadili, Allah jadikan debu. Adapun manusia, enam, mereka akan mendapatkan balasan surga bagi yang baik dan mendapatkan balasan neraka bagi yang jelek. Walaupun mereka manusia yang jelek, kafir, yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam neraka, lantas mereka menyesal, duhai sekiranya kami jadi debu saja sehingga enggak merasakan azab neraka. Ini penyesalan yang tiada guna. Enam, mereka beda dengan binatang. Kalau binatang iya, setelah dilakukan, ditegakkan keadilan, dilakukan qisas bagi binatang-binatang mendzalimi binatang lainnya, Allah jadikan mereka debu. Taib. wa yumdi alaihim hukmahu alladhi yahmaduhu alaihi al-awwalun wal-akhirun ahlus samai wa ahlul ard. Dan diperlakukanlah atas mereka ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, hukumnya, yang mana hukum dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala telah dipuji oleh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah ta'ala yang awal maupun yang akhir, baik oleh penduduk langit maupun penduduk bumi, semua mengakui tentang keadilan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun binatang tadi, di sana dihakimi dengan keadilannya. Namun bedanya kalau binatang setelah diadili, Allah jadikan mereka debu. Sedangkan manusia akan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga bagi manusia yang baik, dan Allah masukkan neraka bagi manusia yang jahat, yang jelek. Nah, dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-38 dari surat Al-An'am. Adapun ayat setelahnya, ayat yang ke-39, wa insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika, syadu ala ilahi la anta, astaghfirika wa atubu ilaik.